Matius hondongan 20 mesa. Tapana lomperan dai Yerusalem puang Yesus sola pasikolanna ia lempesala pidio Betpage mesa tonda dio tanete saitun mane suai dua pasikolanna naua. Lebak kuak lako dio tonda tapenandaya. Aka sule kuak tolako ia lambi unak mesa keledai biha disake sola anakna. Bukaya anang bawan dua ak sule. Anna maka todeng kuak ungku tanai naua akan namua laya. Ya lamuanna akan apa haluan dewata anala balik di pasule sia sule. Ya asanda ya to dadi anamala sule lakun do kadanna dewata na palombun nabi naua. Palandasannya inde tula lako isinna kota Sion muua. Petua ya to mahajammu sule na pelambi ko tak dem pada sama hempo penaba anna sakai mesa keledai. Usakai mesa keledai dundah. Ya lek baun duka indo dua pasikolana anna na pala kuasa ni pada indo na pakai diam. Na ala ni do keledai sola anakna anna lek bai na babaan. Sule lako malai injubana anna na lapian ni mane na sakai puang Yesus. Watu eta to'o buda tau malai jubana anna na ampai lako lalam lana lana puang Yesus tanda pak pakasalena. Anna buda to'o duka tau senga usatei palapa andulan anana ampai duka lako lalam. Inganna tau tau lahui susi olona teen ibundina sika ah henawa. Ta puja peampuan na to mahaja Daud. Katambasan to sule lasangan na dewata. Tapak kasaleya puang Allah Ta'ala to handam matande. Tapana mentamai kota Yerusalem puang Yesus. Ya gege siahan sinain do kota ananawai. Minde hemba isanga. Yang natimbain nindo tau buda tulahu lelem puang Yesus nawa. Yang tunde diwam puang Yesus. Mesa nabi butu dia main Nasaret. Mesa tondai la lembana Galilea. Puah ya to'o lebau puang Yesus tama pak hantian na bano debata. Sule tama yulambi unto si baluk-baluk ilaan. Tapa nasuasihal lo puang Yesus anana pembalisan ni imejana indo tosi suka iduikna to butu dia main boto senga. Anak sehan nuk kosana to simbalu dangan-dangan. Anamane umpak tulai indo tau buda nawa. Den tisuha ilam batakar dewata nawa. Banwang kula nange hupa tau mak sambajam. Sapo umpak dadi hia iko pak mesaan na pak bulele kalasi. Anak pak tombongan na to mabokwalo. Ya sulen to buta solat tomate sapolona. Umpil lambi puang Yesus ilan indo banwa dewata. Lambi napa bono asam. Ya sangin keha umindo kapala sando solat tolatta pepondongan na Musa, tapana naita indo tandah memanga-manga na padadi puang Yesus. Anak keha toi muita indo anak-anak si keahilam bano debata nawa. Tapuji ya anak tapak kasalei, piampana tamahaja Daud. Nasuhum, makada laku puang Yesus nawa. Ta isagong hinyi, tulak ni dek laku anak-anak. Natimba puang Yesus nawa. Kuhingi. Sapo tak da katiko den numbatai lambat takada dewata nawa. O dewata, ikum patudu anak-anak, sola anak-anak malea, anna malai naissa nuntula pampujian matinolomu. Puha iya to'o, ya lekba umpuan Yesus umpele indo tau buda, anna lulaku imesa tonda isanga Betania, anna itai makbengi. Mebengi, ya lekba umpuan Yesus sola pasikolana makpasule lako Yerusalem. Watu eta to'o tadea puang Yesus. Ya muitas sa to'o arah diwamte lalam. Ya lek baun lako to'o na, sapo tak dembuana, anggam pakadam bebe na lambi. Nasuhum, napanatai puang Yesus nawa. Tak ungkui kode lakembua sampe matemu. Ya malas sosiahan lambi mate. Tapana naita pasikolana kada den nia to'o, ya tak dem pada sana kepilai, nasuhum makada nawa. Maka hembayan namalai tanpa mahikok babende dio kajuara. Ya nawam puang Yesus. Setongan-tongana, asalatna denna kamatapa samuan na tak tokok la bata-bata, malak duka umpugau inde kupugau tentomai. Anata anggamandi ya to'o lamala umpugau, sapok lamala pokok duka usua inde dio buntu mentielik tamalek bo, anata mala taladadi. Akaya itong pelawak langan puang ala ta'ala sola ponno kapahanuam, tak malah talana ponno yang kwa indo pelawamu. Puhai ya to'o, ya tahu puang Yesus sola pasikolana tama banwa debata. Tapana makpak guhu ilaan, ya sules sanaka-naka kapala sando sola matua luna to Yahudi pelambi'i ananaku tanai nawa. Aki siang empolala nanampugawin de mainggana pak pugawusam, anamen dan bengku kekuasaan. Sapo na timba puang Yesus nawa? Laku kutanai kuak duka. Maka tumisan na untimbai, ye tapi to'o, annamane kutulasan kuak duka men na umbenna inde kekuasaan. Men na umbenni kekuasaan Yohanis anna simantedoi. Puang ala ta'ala haka, hupatau haka. Ya sipak tulak-tulak nawa. Mapah hiklah ditimbai, aka tahu hiak manii kekuasaan na puang ala ta'ala. Iyalah nuam makyak to'o akan atai yang katapai. Iyalah tahu hayak manii kekuasaan na hupatau. Ya ta'ohi akan mahyak taulah kota buddha. Aka inde Yohanis na katapai asan tau nawa hawana mesa nabi. Lambi, anggahan pentimbak na laku puang Yesus nawa. Tak kisah laki timbai indo pekutan amu. Nasuhun nawa puang Yesus. Maka susi, ya tak duka kuaku laku tulasan kuak. Menom benak kekuasaan nasuhung kupugau kahakahaya to'o. Yang pala o'om mesa pehapangan puang Yesus nawa. Maaka iku susi pikihamu diona inde kahakaha. Dem mesa tahu, dua anak na basin anak muanem. Indo tahu, lekba umpil lambi indo anak uluana ananwani. O anakku, lau kotemo pengkehangan ki lako bela anggurta. Sapok na timbak nawa, moka'a. Puhai nawa moka'a, yau sosong kalena, annamane lekbak laku indo belakna ambena, annamengkahai. Puhai umpak tula indo anak uluana, yalu laku opi indo anak tempekna, annanawani duka umba susi indo tulakna laku anak uluana. Natimba indo anak tempekna nawa, iyo, lau hame ambe. Sapuk dia bebe pudukna nawa iyo, akatak dilekbak. Da di situ huk pikir hamwa, menan na kawan numpalako pa elok na ambena inde dua anak. Mentimbain nawa. Indo na uluwa. Ya nawa mpuang Yesus. Tapa pentimbak mwa. Sapuk setongan tongan na, mendiololeko niya tuan pasima solabai ne pas sunda, menda di umakna puang ala ta'ala ilang kapahentaan na, analai kwa. Aka sule Yohanis to simantedo umpai teikwa lalang kamaloloam, ya muka hakwa ung katapai. Sapok na katapai leko ya tuan pasima solabai ne pas sunda. Moin na anamuitan nak matapa indo to si dianggak kadake gau. Sapok mu kasiang kwa iku mondok gaukmu. Anata ung katapai indo tulakna. Manem pala oi mesa pihapangan puang Yesus nawa. Dem mesa tau muampuas sangena litak lokbe. Pisau watu. Natananin nanggur anana balai laupali. Puhai, umbok be umpal lulusan nanggur, manim pake dei lempo batu, lanange ito mengampana. Puha asan ni, ia napak pete sangam mi, anamane lek bak laku botto mambela. Tapan anak agia lamatasa indo bu anggur na, ia uswas sanaka-naka sabuak na, lek bak umpel lambi indo to mantesan na, akalana tahima ambahena. Sapok tapan asuli lako, ya kena sakkah ya indo tomantesam. Den na tembek puso, den na leba ibatu, ana den na patei. Ya sopoleos sabuak na indo puyana bela, buda puha ya ana lindo yolona, sapok na patempoleo duka. Ketampasan na, uswe ana ikalena akanawa inawanna, taun tiap polek lana patei indenakku, akalana kalajak ditia. Sapok na itan na indo tomantesam, ya sifat tujuh-tujuh on nawa, yanto inde tolol lombung kulena tomatuanna, tapate ya anamala ta'ala inde belakna. Lambik nasakka ananapak tibian ni lako bihim bela, manenaula ina patei. Dadi, maka sulin dupuena bela, ya akan baik lana pugau laku indo tomantesanna. Ya natimbain nindo kapala sando selama toluna to Yahudi nawa. Manas santiana laum patei indo to kadake gau, mane napak pete sengam pole indo belakna laku tau senga tola sumben ni tawana ke lambi owatunna. Ya na wampuang Yesus. Tak dakak tiko den numbatai lambat takara dewata nawa. Indo batu na tibe tukam. Ya lekok di diala di po batu longkahim. Kahakahaya to'o. Mala da dia kapak pogau na dewata. Anna taka menga-menga ya kita pak pogosannya to'o. Yang tuan aku tulasan mukwak ku uwa. Indo pangalatawamu ilang kepahintaan na puang ala ta'ala. Lana alai sule. Analana padulakuan ni tau senga tontuhu i pahentana lambi ungkembua ambua lasihatanna. Annamena-mena meto badokku indo batu lahuppu-huppu bukunna. Annamena-mena natappa indo batu ladahi kapu. Tappana nahingi kapala sando solatu langka kalebuan na parisi indo pehapangan na palau puang Yesus. Ya silele pole nawa. Kita hek kita palek na pasihin indo pehapangan na. Lambi. Umpen pole lala lau sakka puang Yesus, sapok maha ohi lako tau Buddha, akende puang Yesus, nasangai tau Buddha, mesa nabi.